Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a amra. Baik, hati mudhari al-af'al al-atiyah. Indah ya khana. Ya Sofia. Wa la bayaglibu. Maknanya? Wa la bayaglibu, masternya apa? Walaban. Mengalahkan. Baik, terus. Abato yakbitu. Memasuki. Yakbitu. Ya, abato ya. Abato ya. Abato. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha. Oh, abato ya. Anu di mana kamusnya? Ada apa di situ? Anu megang kamus gitu kok? Ini ngarang ngomong nih ya. Nah, kan bisa ya gitu, ya butuh, ya batu. Nah, ini coba dilihat. Iya, lihat artinya doang. Mau dari mudoreknya ya. Mengaba. Udah ketemu? Itu kan asli semua jadi haba atau langsung. Harokatnya doma ya kutu. Ada kasrohnya enggak? Cuman satu. Masdarnya. Kalau cari kota kata di sulasi mujarob itu masdarnya sekalian. Karena sulasi mujarob itu masdarnya apa? Simai. Jadi kalau mau cari motornya masdar tulis sekalian. Artinya? Mana lainnya? Ada tiga, memasuki, mendatangi, mengunjungi, menurutkan, memupu. Pesawat kan ya, butuh. Meluncur. Meluncur. Meluncur apa maksudnya? Meluncur turun maksudnya mungkin. Turun. Meluncur mendarat maksudnya ada mendarat. Ya pesawat mendarat. Abatok al mendarat. Apa tadi ta'irah itu loh kemarin kan sudah? Iya. Meluncur. Mendarat. Bukan meluncur ya. Meluncur tadi naik ya. Meluncur. Anu meluncur apa? Meluncurkan roket atau meluncur dari pakai flying fox kayak meluncur turun ya. Baik, berikutnya. Kasa Yaksi. Mana Yaksi? Wah, belum ngerti akan ya. Tak kira yang 14 ini ya. Dengar rekaman kayaknya 14. Iya, kemarin kan 12 kita lewati tugas. Oh, karena sampai di Hadis Abudar kan gak usah cari di rumah. Bisa. Kasa ya? Ya. Kasa yang pakai alif. Lurus. Enggak harus konsen semacam apa artinya? Artinya memakai. Memakai, mengenakan. Kalau sebenarnya kalau sudah pakai alif, ini mestinya wa doman, kata yaksu. Gak bisa yaksi. ya. Asal ya kesu. Asalnya apa? Belum ketemu loh. Antum kelamaan tuh nyarinya. Belum terlatih. Antum lihat di atas. Ya, sudah. Nah, yuk, cari yang sin, wong atas iya. Iya, berarti kayaknya perlu bawa kamus ya. Cari di kamus yo. Kena kulino angel. Kan udah dimudahkan sama itu. Anu enggak nyari di tinggal. Kasa apa kasa? Kasa A. Lisannya ada. Ya beda itu kasa A maksudnya. Ini tuh asalnya kasa wa. Wawu dia. Apa artinya? Apa maksudnya? Kasuan. Kasa yaksu kasuan. Memastikan atau memuji. Terus. Aftoro. Mudorenya apa? Nah, ini enggak usah lihat kamus. Mudorenya karena simai. Ya, kias ya. Apa artinya aftoro yuftiru? Berbuka. Berbuka. Buka puasa ya. Terus asarro. Asarro yusirro. Membisiki. Kalau aftara yuftiru maksudnya iftaran, asarra yusirru israran. Membisikkan. Aqrada. Aqrada yuqridu. Meminjami. Meminjami. Iqtarada. Artinya apa? Kalau ektarot itu meminjam, akrodo mengutangi, meminjami. Bedanya. Ektarodo. Yang ada murid yang mau pinjam pak guru itu loh. Aktarit mingka. Nah itu kan. Si Hamid itu loh. Apa yumkinuni an aqtarida minka? Bisakah aku meminjam darimu? Kalau istaqrada mencari pinjaman. Aqtarida meminjam, aqrada meminjami. Baik, terus. Sudah ya. Arabi asyar. Hati mufrada al-hawaij. Siapa ini? Mbak Sofia? Hajar. Butuhan. Syurutah? Mufradnya apa? Apa bisa biar cari di tak ketemu dapat ditulis udah nyarinya sulit-sulit nggak ditulis hilang lagi apa bisa surtiyun. Wajam al-qafa. Jadi yang ke satu dua ini mufradnya, suruh nyari yang qafa itu cari jamaknya apa? Qafa. Ya. Apa is? Aktiyatun. Ak. Bukan ik. Aktiyatun. Aktiyatun. Apalagi ada banyak jamaknya ini. Akfa'un. Akfin. ma aslu tadzalamu fi qalihi alaihi salatu wassalam fala tadzalamu. Tadzalamu ini wazannya apa? Fi'il apa dulu? Tadzalamu itu fi'il apa? Mudhari. Madinya apa? Dolimu. Fi'il madinya apa ya Aba Nabila? Tatadolamu. Nah kalau fi'il madinya tatadolamu, fi'il mudhari-nya apa? Wazan apa itu tatadolamu? Itu sudah mudhari. Ya Aba Nabila. Wazannya apa dulu? Tafa ala. Tadolama. Terus tadolama ya tadolamu. Berarti asalnya tadolamu adalah apa? Tatadolamu. Dibuang tak di awalnya. Ya, asalnya tatadolamu. Yang mirip dengan ini, ayat surat Al-Qadr itu apa? Coba dibaca Al-Qadr ya, Pak Usman. Inna anzalna. Wa ma adra dulu. Nah, tanazzalu. Tanazzalu itu kira apa? Mudhari. Aslinya tatanazzalu, dibuang paknya. Tadolamu aslinya tatadolamu. Sadis asyar, Alhamdulillah. Ala uratin. Kata arin, apa artinya arin? Tidak berpakaian. Aslinya apa ini? Ariyun, ya, isim mankus. Jamaknya urah. Ala wazni fu'alah. Berarti uratin itu aslinya apa? Kalau ikut wazan fu'alah berarti aslinya apa? Urayatun. Ya, urayatun. Terus kenapa jadi alif? Kulibatil ya'u alifan. Litaharrukiha wa invitahima qablaha fasara urah. Ijma'il asmal atiyah adal jam'a. Jama'lah isim-isim berikut ini dengan jama' ini. Masin. Bawa Sofia. Apa yang Musya? Jalan kaki. Qadin. Tinggal diikutkan ini kok. Bingung ini beriben. Udatun. Apa artinya? Hadin. Hadin. Hadar. Fual. Fuala. Udad. Udad. Artinya apa? Tujuh. Orang yang simpahil. Orang-orang yang memberi petunjuk. Ramin. Ramin ya Aba Ibrahim. Ini sudah dari kemarin disuruh nyalin. Indah ya sana. Apa artinya? Loh, kok mengendaki? Melempar, pemanah, rumah, para pelempar. Walin. Apa artinya? Penguasa. Ghazin. Apa artinya? Perang. Wah, pasukannya. Yang berperang. Hafin. Hufatun apa artinya? Nah, ufatan uratan hurlan. Apa? Apa, Bosman? Apa? Ramin, orang yang melempar. Roma yarmi. Nakra, mashin musyatun. Mashin musyatun. Qadin qudatun. Qadin qudatun. Hadin hudatun. Hadin hudatun. Ramin rumatun. Ramin rumatun. Walin mulatun. Walin mulatun. Ghazin ghuzatun. Ghazin ghuzatun. Hafin hufatun. Hafin hufatun. Nawasib fi'il mudhari' arba'atu ahrufin. Penasab fi'il mudhari' ada 4 huruf. Madhabnya siapa ini ya, Hona? Ufiyun. Kalau Basriun? Lupa. 4 saja itu madhabnya siapa? Kalau nggak Kufi, Basri, pilih. Kufi 4, kalau Basriun? Bantu apa Isa? Kalau Basriun ditambah lamu kayak berapa urat? 5. 5. Baik urayun. Panabila 6 dengan hatta, masya Allah. Endak ya sana, Usman. Lupa Alhamdulillah. Apa Sofia? Pas. Allahu Akbar. Aduh. Nama sibul mudore kalau kufiun itu 10. Anani dan kailamukai dan seterusnya itu. Wahidah fisyiri sosok di matan jurumiyah itu matanya kufi. Nah kalau Basriun ada 4 saja. Nah terus yang apa hatta lamuga itu bagaimana itu dengan an mutmaroh pakai an juga tapi mutmaroh ada yang jawazan ada yang wujuban jawazan ada 1 lamuga wujuban sisanya dimurjah kembali barakallahu fikum wahia jadi ini pembahasan matanya siapa Basri An itu induk dalam bab ini karena dia bisa beramal zahiratan wa mutmaratan. Ya. An. Wa hiya harfu masdariyatin wa nasbin wa istiqbalin. Huruf masdariyah. Kenapa dinamakan harfu masdariyah ya Afan Abdillah? Ramli. Fi'il setelahnya bisa ditakwil ke masdar. Dinamakan dengan harfu nasbin? Nasabkan. Dinamakan dengan harfu istiqbal? Merubah. Memang dia itu menjadikan fi'il setelahnya murni bermakna istiqbal yang sebelumnya apa? Hal dan istiqbal ada 2 kemungkinan kan? Fi'il mudhari itu ada 2, ihtimal bisa sekarang atau akan. Tapi kalau sudah kemasukan an jadi apa? Murni bermanakan. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Dan Allah ingin untuk menerima taubat kalian. Asani lan wahia harfu nafiyin wa nasbin wa istiqbalin. Nafiyin kenapa? Menafikan setelahnya. Nasbin wa nasabkan istiqbal. Istiqbal menjadikan makna setelahnya bermakna istiqbal. Menjadikan fi'il setelahnya murni bermakna istiqbal. Yang sebelumnya apa? Hal dan istiqbal. Contohnya innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Sungguhnya engkau tidak akan bisa sabar bersamaku. Kisahnya siapa ini? Nabi Musa dengan Khidir. Al-Thalith kai, wahiyya harfu masdariyatin wa nasbin wa istiqbalin. Kai, ini huruf masdar, nasab dan istiqbal. Sama ya, masdariyah dan nasbin wa istiqbal. Tapi ada syaratnya di sini, ikhwan. Kalau anda masih ingat, syaratnya adalah apa? Dia harus didahului lamu kai, lafdan atau takdiran. Karena kalau enggak ada lam, maka kayaknya ini kai jarah. Fi'il setelahnya dinasab sebagai dinasab dengan an mutmarah wujuban. Contohnya kai nusabbihaka katsiran agar supaya kami bertasbih kepadamu banyak. Arabi idan wa ya harfu jawabin wa jazain wa nasbin wa istiqbalin. Idan huruf jawab, jaza, nasab dan istiqbal. Jawab karena menjawab setelahnya, jaza balasan dan tidak mesti ya. Tidak mesti harus ada jazaknya, ada balasannya. Kadang-kadang sekedar jawab saja. Nasbin wa istiqbalin. Contohnya, sa'azuruka ghadan insyaallah. Aku akan mengunjungimu kamu besok insyaallah. Berkata Khalid, idan antadhiraka. Kalau begitu aku akan menunggumu. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Nabi hadza barakallahu fiik. Sorok yang diperlukan. Nah. Wajar mu'arad ini untuk isim balas. Jamak toh. Iya. Semua bisa dikira. Tidak bisa. Wallahu a'lam. Fa'amula. Wallahu a'lam. Habato tadi bisa dua ya. Habato yah butuh dan habato yah bitu. Anda bisa lihat kamus. Habato yah butuh atau habato yah bitu. Terkadang satu fi'il madhi itu bisa dua fi'il mudhari'nya. Ya, terkadang demikian. Ada dua mudhari'nya. Ya, seperti itu dilihat ya. Nu. Kalau di kamus munawir biasanya ada dua harokat. Misalkan domah sama kasroh. Gitu. Kalau di kamus-kamus Arab, Arabi-Arabi, ya dijelaskan ala wasni kada. Ala wasni kada. Misalkan habato di perwasan demikian misalnya dipakai kata yang ma'ruf ya, misalkan habato nawas di doroba doroba kan ya ibu. Baik, warahmatullahikum sahabatullah. Berkaitan dengan muhadarah berarti libur 2 hari ya, besok dan ini.